إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشر الإخوة والأخوات رحمكم الله جميعا Kita awali kajian pada malam hari ini dengan melanjutkan pembahasan yang tersisa dari subjudul Adab Siyam Al-Wajibah, adab-adab puasa yang wajib. Pada pertemuan yang lalu, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan beberapa adab yang wajib, yaitu wajib dijauhi oleh setiap orang yang sedang berpuasa. Dan kita telah menyimak tiga perkara yang dilarang, yaitu yang pertama adalah dusta, kemudian yang kedua ghibah, dan yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Kemudian yang keempat, qala rahimahullah wa yajtanimul ghisya fi jami'il muamalat min bay'in wa ijaratin wa sina'atin wa rahnin wa ghairiha. Dan orang yang berpuasa hendaknya menjauhi tindakan menipu di dalam semua bentuk muamalah berupa jual beli, penyewaan, kemudian perindustrian atau kerajinan, penggadaian dan yang lainnya, wa fi jami'il munasahat wal masyurat, dan di dalam semua bentuk saling menasihati dan musyawarah, fa innal ghisya min kaba'iriz dzunub, sebab menipu termasuk dosa besar. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri dari pelakunya, yaitu orang yang melakukan penipuan. Dan beliau pada tempat yang lain juga menjelaskan bahwa setiap perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari para pelakunya, maka perkara itu merupakan dosa besar. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghashshana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari kami. Wa bi lafdhin, dalam sebuah lafaz, "Man ghashsha falaysa minni." Siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk dari bagianku. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, wal ghisyu khadi'ah wa dhaya' lil amanah wa faqdun lisiqati bainan nas. Dan penipuan itu atau al-ghis merupakan bentuk penipuan, dan dhaya' lil amanah, tindakan menyia-nyiakan amanah, serta menghilangkan kepercayaan di antara manusia. Wa kullu kasbin min al-ghis fa innahu kasbun khadi' haram. Dan setiap hasil usaha yang berasal dari penipuan, maka ia adalah hasil usaha yang jelek lagi diharamkan. La yazidu sahibah illa bu'dan minallah. Ia tidak akan menambah pelakunya kecuali semakin jauh dari Allah. Ini perkara yang keempat yang wajib dijauhi oleh setiap orang yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sekalipun perkara ini dan juga perkara-perkara yang lain juga wajib dijauhi pada selain bulan Ramadan. Namun pada bulan ini, perkara-perkara ini lebih ditekankan untuk dijauhi. Kemudian perkara yang kelima, wa yajtanibul ma'asifa. Dan ia itu orang yang sedang berpuasa menjauhi al-ma'asif, wa hiya alatul lahwi bi jami'i anwa'iha, yaitu alat-alat musik dengan semua jenisnya. Kal'ud, seperti kecapi, war-rababah, rebab, wal-qanun, kanun, wal-kamanjah, biola, wal-biano, piano, wal-kangan, violin, wa ghairiha, dan yang lainnya. Fa'inna hadihi haram, karena sesungguhnya alat-alat musik ini haram. Wa tazdad tahriman wa izma idza iqtaranat bil ghina bi aswatin jamilah wa aghanin musira. Dan semakin bertambah pengharamannya dan dosanya apabila alat musik itu dimainkan dengan disertai nyanyian dengan suara-suara yang indah, yang merdu, dan nyanyian-nyanyian yang membangkitkan syahwat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu, dan ia jadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Surah Luqman ayat ke-6. Waqad saha an Ibni Mas'udin radhiyallahu an annahu su'ila an hadhihi al-ayah faqala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu huwal ghina. Dan telah sahih Diriwayatkan dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu an bahwa ia ditanya tentang ayat ini, yaitu tentang ayat ini, yaitu lahwul hadis. Apa yang dimaksud dengan lahwul hadis? Faqal, maka beliau menjawab, dan demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, Ia adalah al-ghina, nyanyian. Jadi lahwul hadis penafsirannya adalah al-ghina, nyanyian. Wa saha aydan an Ibni Abbas wa Ibni Umar, dan juga hal itu telah sahih diriwayatkan dari Ibni Abbas dan Ibnu Umar. Wa zakarahu Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir menyebutkannya, an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid, dan Ibnu Katsir menyebutkannya bahwa ia diriwayatkan dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Wa qala Al-Hasan mengatakan, yaitu Al-Basri, nazalat hadhil ayah fil ghina wal masanir, ayat ini turun tentang nyanyian dan seruling-seruling. Jadi ayat ini secara khusus mengharamkan al-ghina, nyanyian, ya, nyanyian tanpa musik, itu diharamkan berdasarkan ayat ini. Kemudian dalil tentang pengharaman musik adalah hadis berikut ini. Waqad hazzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ma'azif wa qaranaha biz-zina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari alat-alat musik, dan beliau menggandengkan penyebutannya dengan zina. Waqala sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sesungguhnya kelak akan ada dari kalangan umatku sekelompok orang yang menganggap halal al-hira, yaitu perzinaan, kemudian al-harir, sutra, khamar, minuman keras, dan alat-alat musik. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis ini merupakan nas yang tegas yang menunjukkan pengharaman musik dengan semua jenisnya. Oleh karena itu, para ulama telah menyebutkan bahwasanya hadis ini dari generasi ke generasi telah diterima umat ini sebagai hadis yang sahih. Dimulai dari Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis ini juga disahihkan oleh banyak ulama. Di selain Al-Imam Al-Bukhari, ada Ibnu Hibban, kemudian Al-Isma'ili, Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Wazir As-San'ani, As-Sakhawi, dan Al-Amir As-San'ani. Para ulama ini telah menyatakan sahihnya hadis ini. Dan dari kalangan ahli hadis di zaman ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau secara khusus telah membahas pengharaman musik ini di dalam sebuah karya atau kitab beliau yang beliau beri judul Tahrim Alat Tarab. Tahrim Alat Tarab. Dan kitab ini beliau tulis untuk membantah mereka yang menyatakan halalnya musik. mereka yang menyatakan halalnya musik, dan pendahulu mereka, mereka yang menghalalkan musik adalah Ibnu Hazm, di mana Ibnu Hazm melemahkan semua hadis yang mengharamkan musik. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini. Dan ini jelas menyelisihi para ulama hadis yang jauh lebih mumpuni keilmuan mereka di bidang ilmu hadis daripada Ibnu Hazm. Oleh karena itu Syekh Al-Albani secara khusus membantah Ibnu Hazm dan orang-orang yang taklid kepada beliau, semisal Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi, salah seorang tokoh Al-Ikhwan Al-Muslimin yang telah menyatakan musik ini halal di dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram. Jadi inilah pedoman dan patokan orang-orang yang menyatakan halalnya musik. Dan itu semua kembali kepada Ibnu Hazm yang telah menyatakan lemahnya semua hadis tentang pengharaman musik. Dan pendapat ini tidak benar, dan siapa yang ingin melihat dan mengetahui pembahasan secara panjang lebar, silakan merujuk kepada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah, Tahrim Alatil Tarab, di mana beliau di dalam kitab tersebut membawakan dalil-dalil yang banyak tentang pengharaman musik dan asar-asar dari para salafus saleh tentang pengharamannya. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, falhiru al-farju wal muradu bihi zina. Maka al-hiru adalah al-farj, kemaluan wanita, wal murad bihi zina, dan yang dimaksud dengannya adalah zina. Wa ma'na yastahillun ay yas'alunaha fi'lal mustahilli laha biduni mubalah. Dan makna yastahillun adalah mereka melakukan hal-hal itu, yaitu melakukan zina, memakai kain sutra, meminum khamar, dan memainkan alat-alat musik, seperti tindakan orang yang menganggap halal itu tanpa memperdulikannya. Waqad waqa'a hadza fi zamanina, dan hal ini telah terjadi di zaman kita ini. Fakana minan nas man yasta'milu hadhihi al-ma'azih. Maka di antara manusia ada yang menggunakan alat-alat musik ini. Aw yastami'uha, atau mendengarkannya, ka'annaha syai'un halal, seolah-olah alat-alat musik itu sesuatu yang halal. Ha wa hadza mimma najaha fi a'da'ul islam bi kaidihim lil muslimin hatta sadduhum an dzikrillah wa mahammi dinihim wa dunyahum. Dan ini termasuk perkara yang musuh-musuh Islam telah berhasil dengan tipu daya mereka terhadap kaum muslimin, hingga orang-orang kafir tersebut, musuh-musuh Islam tersebut, berhasil memalingkan, menghalangi kaum muslimin dari berzikir kepada Allah dan tugas-tugas agama mereka dan dunia mereka dengan disibukkan memainkan dan mendengarkan alat-alat musik tersebut. Wa asbaha katsir minhum yastami'un ila dhalik aktsar mimma yastami'un ila qira'atil Qur'an. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin mendengarkan musik lebih banyak dan lebih sering daripada ia mendengarkan bacaan Al-Qur'an wal ahadits, daripada mendengarkan hadis-hadis Nabi, wa kalam ahli al-ilm, dan perkataan para ulama, al-mutadammin li bayan ahkami syariah wa hikamiha, yang mengandung penjelasan tentang hukum-hukum syariat dan hikmah-hikmahnya. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin tentang perkara yang kelima yang wajib dijauhi oleh orang yang sedang berpuasa, yaitu alat-alat musik. Dan kesimpulan dari pembahasan ini, yang pertama adalah diharamkannya semua alat musik. Diharamkannya semua alat musik kecuali apa yang tertera pengecualiannya di dalam hadis, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab beliau Tahrim Alat Tarab, yang dikecualikan adalah rebana yang dimainkan oleh kaum wanita pada al-urus pernikahan dan pada id bagi atau yang dimainkan oleh gadis-gadis kecil. Ini pengecualian yang ada dalam hadis. Adapun selain itu, maka kembali kepada hukum asal tentang diharamkannya musik. Kemudian yang kedua, diharamkannya nyanyian tanpa musik. Diharamkannya nyanyian tanpa musik. Dalil yang pertama diharamkannya musik adalah hadis yang telah kita simak tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sedangkan dalil diharamkannya nyanyian adalah ayat di dalam surah Luqman ayat yang ke-6 yang juga telah kita simak tadi. Kemudian yang ketiga adalah diharamkannya nyanyian dengan diiringi alat musik. Dan ini tentu lebih parah dari yang sebelumnya. Kemudian Al-Imam Al-Albani juga menjelaskan perkara yang lain yang termasuk perkara yang diharamkan, yaitu yang disebut dengan al-ghina as-sufi, nyanyian kaum sufi. Jadi di kalangan orang-orang sufi ada nyanyian yang mereka adakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi mereka anggap sebagai bagian dari ajaran agama. Dan ini jelas perkara yang menyelisih syariat. Dan Al-Imam Al-Albani telah membawakan perkataan para ulama, mulai dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan seterusnya, tentang bid'ahnya al-ghina as-sufi, nyanyian kaum sufi. Sebab kita tidak boleh beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan nyanyian kaum sufi ini tidak termasuk di dalam apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang nasyid Islamiyah. Nasyid Islamiyah ini juga termasuk perkara yang diharamkan. Dan para ulama telah menyamakannya dengan nyanyian kaum sufi. Bahkan di dalam anasid ada efek negatif yang lainnya, yaitu di mana di dalam anasid Islamiyah terdapat irama-irama yang diambil dari barat maupun timur, dan juga terdapat unsur at-tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir di dalam hal tersebut. Kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Fahdharu ayyuhal muslimun nawaqid as-shaum wa nawaqisa. Setelah membawakan berapa perkara yang wajib dijauhi oleh orang-orang yang sedang berpuasa, dan ini adalah perkara-perkara yang sering terjadi dan masih banyak perkara yang lainnya, Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, oleh karena itu berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari pembatal-pembatal puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Wasunuhu an qawliz zuri wal amali bih, dan jagalah puasa tersebut dari ucapan yang diharamkan dan amalan yang diharamkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawlaz zur wal 'amala bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang diharamkan dan amalan yang diharamkan serta kejahilan atau ketololan dan sikap melampaui batas terhadap orang lain, maka Allah tidak berkeinginan terhadap tindakannya meninggalkan makanan dan minumannya. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk 'anil kadhib wal maharim." Apabila engkau sedang berpuasa, maka hendaklah berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan hal-hal yang diharamkan. Wada'anka adal jar, dan jauhilah olehmu tindakan menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah, dan hendaklah engkau dalam kondisi tenang. Waqar bimana sakinah. Wala yakun yaumu shaumika wa yaumu fitrika sawa, dan janganlah sampai hari engkau berpuasa dan hari engkau tidak berpuasa itu sama. Allahumma hafiz 'alaina dinana wa kuffa jawarihana amma yughdibu. Ya Allah, jagalah agama kami dan hindarilah anggota-anggota tubuh kami dari hal-hal yang membuat engkau murka. Waghfir lana waliwalidina walijami'il muslimin. Ampunilah kami, ampunilah orang tua kami dan segenap kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai pembahasan tentang adab-adab puasa yang wajib. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu Al-Majlisul Hadi Asyar, majlis yang ke-11, fi adabi siyam al-mustahabbah, tentang adab-adab puasa yang dianjurkan. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahi muballighi war-raji fawqa ma'mulih. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyampaikan orang yang memiliki harapan di atas harapannya. Wa mu'tis sa'il ziyadatan ala mas'ulih, dan telah memberikan kepada orang yang meminta melebihi permintaannya. Ahmadu wa ala nailil huda wa husulih. Aku memuji Allah atas dicapainya dan diperolehnya petunjuk. Wa uqirru bi wahdaniyati iqrar 'arifin bid dalil wa usuli, dan aku mengakui keesaannya seperti pengakuan orang yang mengetahui dalil dan dasar-dasarnya. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad abdihi wa rasuli, semoga, dan aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad, hambanya dan Rasulnya. Wa ala sahibi Abi Bakrin al-mulazim lahu fi tarhalih wa hululih, dan juga aku bersalawat dan mengucapkan salam kepada sahabatnya Abu Bakar yang terus menerus bersamanya fi tarhalih wa hululih, yaitu ketika ia berada di perjalanannya dan di tempat tinggalnya, maksudnya fi kulli makan, di semua tempat. Wa ala Umar hamil Islam bi azmin la yukhafu min fululih, dan semoga juga Dan aku juga bersalawat dan mengucapkan salam kepada Umar, penjaga Islam, dengan penuh keteguhan dan tekad tidak dikhawatirkan kehancurannya. Wa ala Uthman as-sabir ala al-balahi nanuzuli, dan juga kepada Uthman yang sabar menghadapi musibah dan bencana ketika ia terjadi. Wa ala Ali ibn Abi Talib alladhi arhab al-a'da bisyaja'atihi qabla nuzuli, dan juga semoga dicurahkan kepada Ali ibn Abi Talib yang telah menanamkan perasaan takut kepada para musuh dengan sebelum dia mengalahkan mereka. Wa ala jami' alihi wa ashabi alladhina hazu qasad as-sabti fi furu'id-din wa usuli, juga terhadap atau kepada semua keluarga beliau, para sahabat beliau yang telah mendapatkan keutamaan terlebih dahulu memeluk agama Islam ini di dalam cabang agama dan pokok-pokoknya. Ma taraddada an-nasim baina janubi wa shimalihi wa gharbihi wa qabulihi bil fath wa qabulihi, selama angin sepoi-sepoi itu bertiup di antara arah janub wa shimali, selatan dan utara, barat dan timur. Ikhwani, saudara-saudaraku, hadzal majlis fi bayan al-qism ats-tsani min adab ats-shawt. Majlis ini tentang penjelasan bagian yang kedua dari adab-adab puasa. Wa hiyal adabul mustahabbah, yaitu adab-adab yang dianjurkan, yang disunnahkan. Fa minha, maka di antaranya adalah, ini yang pertama, as-suhur. As-suhur bidham, yaitu makan sahur. Wa huwal aklu fi akhiril lail, yaitu makan di akhir malam. Summiya bidzalik li'annahu yaqa'u fi sahar, ia dinamakan demikian karena ia terjadi di as-sahar, akhir malam menjelang atau sebelum terbitnya fajar. Itu as-sahar. Faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan as-suhur. Faqal, di mana beliau bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis-suhur barakah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih Muslim an Amr ibn al-As radhiyallahu an, dan di dalam sahih Muslim dari Amr ibn al-As radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu as-sahar, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah makan di akhir malam. Wa azna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri tamri, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji makanan sahur berupa at-tamr, kurma. Dan perbedaan antara as-suhur dan as-sahur, as-suhur dengan mendomahkan sin, itu adalah perbuatannya, perbuatan makan di akhir malam. Adapun dengan memfathahkannya sahur, ini adalah makanan, ya, makanan yang disantap di akhir malam, itu namanya sahur. Dan ini sama seperti al-wudu dengan al-wadu. Wudu dengan mendomahkan adalah perbuatan berwudu. Sedangkan wadu, air yang digunakan untuk berwudu. Demikian pula at-tuhur dan at-tahur. Faqal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Di sini dengan memfathahkan sahur, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin itu adalah kurma. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 2345. Nomor 2345. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhur kulluhu barakah. Makan sahur itu semuanya merupakan berkah. Fala tad'u, maka janganlah kalian tinggalkan makan sahur itu. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma, sekalipun salah seorang di antara kalian hanya meneguk seteguk air. Fa inna Allah wa malaikatah yusalluna 'alal mutatahhirin, sebab Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Rawahu Ahmad wa qala al-Mundhir isnaduhu qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Mundhir mengatakan sanadnya kuat. Dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab Sahihut Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1070, hasanun li ghairi. Hasanun li ghairi. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah sahur ini. Kata beliau, wa yanbaghi lil mutasahhir ay yanwiya bisuhurihi imtithala amrin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seyogianya orang yang makan sahur berniat dengan makan sahur yang dilakukannya melaksanakan perintah nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida' bi fi'lih, dan mengikuti perbuatan beliau, liyakuna suhuruhu ibadah, agar makan sahurnya bernilai ibadah. Wa ayyanu yabihi taqawi ala siyam liyakuna lahu bihi ajr, dan hendaknya ia berniat dengan makan sahur tersebut agar ia kuat untuk berpuasa sehingga ia mendapatkan pahala dengan hal itu. Wa sunnatu ta'khirus suhur, dan sunnahnya mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ma lam yakhsha tulu'al fajr, selama seseorang tidak khawatir fajar shadiq telah terbit. Li'annahu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hal itu merupakan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an qatadata an Anas ibn Malik radhiyallahu an anna nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahhara. Maka diriwayatkan dari Qatadah dari Anas ibn Malik radhiyallahu an bahwa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid ibn Thabit makan sahur. Falamma faragha min suhurihima, maka ketika keduanya selesai makan sahur, qama nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa shalla, maka nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melaksanakan salat, kemudian beliau salat. Qulna li Anas, kami berkata kepada Anas, bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah, berapa jarak waktu antara faraghihima keduanya selesai dari sahur dengan keduanya masuk memulai salat. Qal, maka Anas menjawab, qadru ma yaqra'ur rajul 50 aya, seukuran seorang laki-laki itu membaca 50 ayat. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan disunnahkannya makan sahur atau ditangguhkannya, diakhirkannya makan sahur sampai menjelang terbitnya fajar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan kana yu'adzinu bilail, bahwa Bilal mengumandangkan azan di malam hari, yaitu sebelum terbit fajar shadiq, dan ini adalah azan yang pertama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, fa innahu la yu'adzanu, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajru. Makan dan minumlah hingga ibnu ummi maktum mengumandangkan azan, yaitu azan yang kedua, karena sesungguhnya dia tidaklah mengumandangkan azan hingga fajar shadiq itu terbit. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa ta'khirus suhur arfaqu bis-sha'ih, dan mengakhirkan makan sahur itu lebih menenangkan, lebih menyenangkan bagi orang yang berpuasa. Wa aslan minan naum an salatil fajr, dan lebih menghindarkan, yaitu orang yang sahur, dari tertinggal salat subuh karena tertidur. Walisqa'im an ya'kula wa yashrab walau ba'da suhur wa niyyati siyam hatta yatayaqqana tulu'al fajr, dan orang yang berpuasa boleh makan dan minum walaupun ia telah makan sahur dan telah berniat puasa hingga ia yakin fajar shadiq itu telah terbit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang merah, dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah ayat 187. Tertulis 183, yang benar 187. Kemudian wa yuhkamu bitulu'il fajar imma bimusyahadatihi fil ufuq, dan ditetapkan fajar shadiq itu telah terbit bisa dengan menyaksikannya secara langsung di ufuk, au bi khabarin mauthuqin bi, atau dengan berita yang dipercaya, bi azan, dengan dikomandangkan dikomandangkannya azan au ghairi, atau yang lainnya. Fa idza tala'al fajr amsaka wa yanwi bi qalbi, apabila fajar shadiq telah terbit, maka hendaklah ia menahan diri dan berniat dengan hatinya, wala yatalaffadhu bin niyyah, dan ia tidak melafadzkan niat, li'anna at-talaffudha biha bid'ah, karena melafadzkan niat itu hukumnya bid'ah, dan niat dilakukan sebelum terbitnya fajar, sebelum terbitnya fajar shadiq. Dan apakah niat itu wajib dilakukan setiap malam atau setiap hari? Di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka mayoritas ulama berpendapat wajib berniat setiap hari, ya, setiap malam, dimulai dari setelah maghrib sampai sebelum terbit fajar. Ini waktu berniat. Adapun niat sebelum maghrib, maka itu tidak dianggap, tidak sah niatnya. Demikian pula niat setelah terbit fajar shadiq, niatnya juga tidak sah. Jadi waktu niat itu dimulai setelah maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Sedangkan Al-Malikiyah berpendapat cukup satu kali niat di permulaan bulan Ramadan, kecuali apabila seseorang ya mungkin berpuasa mungkin tidak, ketika ia misalnya dalam keadaan safar, maka apabila terputus puasa yang dilakukannya karena ada uzur tertentu, maka ia wajib berniat lagi. Ini menurut pendapat Al-Malikiyah. Dan yang lebih rajih, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, adalah mazhab al-jumhur. Mazhabnya mayoritas ulama, wajibnya berniat setiap malam atau setiap hari. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Al-Imam Ibn Baz rahimahumullah. Dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, fala siyama lah." Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Itu tidak sah puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud, hadis nomor 2454. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, fala siyama lah." Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr, fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, yaitu puasanya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, hadis nomor 2331. Kemudian Imam Ibn Utsaimin menjelaskan adab yang kedua yang dianjurkan. Wa min adabis siyam al-mustahabbah ta'jilul futur. Dan diantara adab puasa yang dianjurkan adalah menyegerakan berbuka. Idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, apabila telah pasti terbenamnya matahari. Bi musyahadatiha, dengan disaksikan secara langsung. Aw ghalata 'ala dhannihi al-ghurub, atau besar perkiraannya matahari telah terbenam. Bi khabarin mawthuqin bih, berdasarkan berita yang dipercaya. Bi adzan aw ghairi, dengan dikumandangkannya azan atau yang lainnya. Fa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, maka diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr." Manusia itu terus menerus dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi ar-rabbih azza wa jal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi yang ia riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, "Inna ahabba ibadi ilai a'jaluhum fitra." Sesungguhnya hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Namun hadis ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani sebagaimana tertera dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 700. Kemudian wasunnah ayyuftira ala rutab, dan sunnahnya seseorang itu berbuka dengan memakan beberapa butir rutab, yaitu kurma basah. Fa in udima fa samar, apabila kurma basah tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma kering. Fa in udima sama, Apabila kurma kering tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan meneguk air. Liqauli Anas radhiyallahu an. Berdasarkan perkataan Anas radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa illam takun rutabat fa tamarat. Fa illam takun tamarat hasa hasawatin min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa berbuka sebelum beliau sholat dengan memakan beberapa butir rutab, kurma basah. Apabila tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan memakan beberapa butir kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2356 hasanun sahih. Hadis nomor 2356 hasanun sahih. Fa'il lam yajid rutaban wala samran wala ma aftara ala ma tayassara min ta'am au syarab halal. Apabila ia tidak memiliki rutab, kurma basah, dan tidak pula memiliki kurma kering, bahkan tidak pula memiliki air, maka ia berbuka dengan memakan apa yang mudah dan apa yang ia miliki dari makanan atau minuman yang halal. Fa illam yajid syai'a, apabila ia tidak mendapatkan apapun untuk berbuka, nawal iftara biqalbi, maka ia berniat berbuka dalam hatinya. Wa la yamussu isba'ahu aw yajma' riqahu wa yabla' wa yabla'uhu kama yaf'alu ba'dul 'awam, dan jangan ia mengisap jarinya atau mengumpulkan ludahnya dan menelannya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang awam. Kemudian wa yanbaghi an yad'uwa 'inda fitrihi bima ahad, dan seyogianya ia berdoa ketika ia berbuka dengan doa-doa yang disukainya. Fabi sunan Ibnu Majah hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, maka tertera dalam Sunan Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innal shaim 'inda fitrihi da'watan ma surat. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka memiliki doa yang tidak ditolak. Qala fi Zawaid, berkata pengarang kitab Az-Zawaid, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Namun hadis ini dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana tertera di dalam kitab Irwaul Ghalil hadis nomor 921. Namun ada hadis yang lain yang sahih yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajabah. Wa rawa Abu Dawud an Mu'az ibn Zahrah mursalan marfu'a, dan Abu Dawud meriwayatkan dari Mu'az ibn Zahrah secara mursal lagi marfu, kana idza aftara yaqul, bahwa ia apabila ia berbuka maka ia mengucapkan, Allahumma laka sum wa ala rizkika aftar, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan dengan rizkimu aku berbuka. Namun hadis ini juga dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bagaimana tertera dalam kitab Irwaul Ghalil hadis nomor 919. Dan ada hadis yang lain yaitu tentang doa ketika berbuka yang sahih, yaitu apa yang akan disebutkan berikut ini oleh Al-Imam Ibn Utsaimin. Walahu min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan ia meriwayatkan dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul, apabila beliau berbuka beliau mengucapkan, walahu ay li Abi Dawud, Itu Abu Dawud meriwayatkan dari hadis bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka beliau membaca atau mengucapkan zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa sadatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat dan telah dipastikan diperoleh pahala insyaallah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud hadis nomor 2357. Hadis nomor 2357. Jadi inilah doa yang sahih yang tertera dalam hadis yang dibaca ketika seseorang berbuka. Pertanyaannya, kapan doa ini dibaca? Dijelaskan oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud bahwa doa ini dibaca ba'dal iftar, setelah selesai berbuka. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di tempat yang lainnya. Ya, bisa dilihat kitab Aunul Ma'bud jilid yang ke-6 halaman 482. Kemudian adab yang lain yang dianjurkan, wa min adabi shiyam al-mustahabbah, dan di antara adab puasa yang dianjurkan adalah kasratul qira'ah wadzikr waddu'a wassalah, banyak membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, kemudian salat, wassadaqah dan sedekah. Wa fi sahih Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan di dalam sahih Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama, as-sa'im hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Wal imamul adil, kemudian pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yarfa'uha Allah fawqal ghamam, Allah tabaraka wa ta'ala mengangkatnya di atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama', dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabb, Allah Ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin, dan demi kemuliaanku, demi keagungan, demi kemuliaanku dan keagunganku, sesungguhnya aku benar-benar menolongmu sekalipun beberapa waktu lagi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 2526. Jadi ini hadis yang sahih yang menunjukkan doa orang yang sedang berbuka puasa itu adalah doa yang mustajab. Pertanyaannya, kapan doa ini dipanjatkannya? Kalau doa berbuka itu setelah berbuka, selesai berbuka. Doa ini bagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah adalah sebelum seseorang berbuka. Ya, sebelum seseorang berbuka, maka itu adalah waktu doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa fi sahihain min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan di dalam as-sahihain Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan, dan beliau paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Ina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an ketika Jibril berjumpa dengannya, lalu ia bermuzakarah, memuraja' Al-Quran dengan beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril berjumpa dengannya benar-benar paling dermawan dengan memberikan kebaikan daripada angin yang bertiup ke semua tempat. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam yajma'u anwa'al jud kullaha. Dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpat jenis kedermawanan, min badlil ilm, berupa diberikannya ilmu, wan nafas, jiwa, wal mal, harta, lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal, di izhari dini, di dalam memperlihatkan, di dalam menjadikan agamanya jaya, wa hidayati ibadih, memberi petunjuk kepada para hambanya, wa isalin nafi ilaihim bi kulli tariq, dan memberikan kemanfaatan kepada mereka dengan semua cara, semua jalan, min ta'lini jahilihim, yaitu dengan mengajari orang yang jahil di antara mereka, wa qada'i hawaijihim, memenuhi kebutuhan mereka, wa it'ami ja'ihim, dan memberi makan kepada orang yang lapar di antara mereka. Wa kana juduhu yatada'af fi Ramadan, dan kedermawanan beliau berlipat ganda di bulan Ramadan. Li syarafi waqti, karena mulianya waktu itu. Wa mudha'afati ajri, dan dilipat gandakannya pahala. Wa i'anatil 'abidina fi 'ala ibadatihim, dan menolong orang-orang yang beribadah di bulan itu atas ibadah yang mereka lakukan. Wal jam'u baina shiyam wa it'am at-ta'am, dan menggabungkan antara berpuasa dan memberi makan. Wa huma min asbabi dukhulil jannah, dan kedua amalan ini, puasa dan memberi makan, merupakan atau termasuk sebab masuk surga. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, di dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum al-yawm sha'ima, siapakah di antara kalian yang sedang berpuasa hari ini? Faqala Abu Bakar ana, Abu Bakar menjawab saya. Qal, kemudian Nabi kembali bertanya, faman tabi'a minkum al-yawm jinaza, siapakah di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar menjawab saya. Qal, kemudian Nabi kembali bertanya, faman at'ama minkum al-yawma miskina, siapakah di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar menjawab saya. Qal, faman 'ada minkum al-yawma maridha, kemudian Nabi kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang menjenguk orang yang sedang sakit hari ini? Qala Abu Bakar ana, Abu Bakar menjawab saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah, tidaklah amalan-amalan tadi berkumpul pada diri seseorang melainkan dia akan masuk surga. Kemudian ada puasa yang lainnya yang dianjurkan adalah, wa min adabi siyam al-mustahabbah ay yastahdira as-sha'im qadra ni'matillahi alayh bis-siyam haythu waffaqahu lahu wa yassarahu alayh hatta tamma yawmahu wa akmala shahra. Di antara adab puasa yang dianjurkan adalah, hendaknya orang yang sedang berpuasa itu mengingat kadar nikmat Allah kepada dirinya dengan bisa berpuasa, di mana Allah telah memberikan taufik kepadanya dan memudahkannya hingga ia bisa menyempurnakan harinya dan menyempurnakan bulannya. Fa'inna katsiran minan nas hurimus siyam, sebab banyak orang yang tidak bisa berpuasa, imma bimautihim, terkadang karena mereka meninggal, qabla bulughi, sebelum mencapai bulan puasa, au bi'ajzihim an, atau karena mereka tidak mampu berpuasa, au bidhalalihim wa i'radihim 'anil qiyam bih, atau karena mereka tersesat dan berpaling dari melaksanakan puasa. Fal yahmadi as-sha'im rabbah ala ni'matis siyam. Oleh karena itu, hendaklah orang yang berpuasa memuji Rabbnya atas nikmat puasa. Allati hiya sababun li maghfiratiz dzunub wa taghfiris sayyi'at wa rif'atid darajat fi daril na'im bi jiwaril rabbil karim. Yang nikmat puasa itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa, dihapuskannya kesalahan-kesalahan, dan ditinggikannya derajat-derajat atau kedudukan-kedudukan di negeri yang penuh dengan kenikmatan di dekat Rabb yang Maha Mulia. Ikhwani, saudara-saudaraku, itulah beberapa adab yang dianjurkan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin. Kemudian beliau mengatakan, ta'addabu bi adabi shiyam, beradablah kalian, laksanakanlah adab-adab puasa itu. Wa takhallaw an asbabil ghadab wal intiqam, dan hindarilah sebab-sebab kemarahan atau kemurkaan Allah dan hukuman dari Allah. Wa tahallaw bi awsafis salafil kiram, dan hiasilah diri kalian dengan sifat-sifat para salaf yang mulia. Fa innahu lan yusliha akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha min at-ta'ah wa ijtinabil adhan, sebab tidak ada yang menjadikan baik bagian akhir umat ini kecuali apa yang telah menjadikan baik generasi pertama umat ini berupa ketaatan dan menjauhi dosa-dosa. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, as-sha'imun 'ala tabaqatayn, orang-orang yang berpuasa itu terbagi menjadi dua kelompok, dua tahapan. Ihdahuma, yang pertama, kelompok yang pertama, man taraka ta'amahu wa syarabah wa syahwatahu lillahi ta'ala yarju indah iwadha dhalik fil jannah, yaitu kelompok yang meninggalkan makanan, minumannya dan syahwatnya karena Allah, karena atau dalam rangka mengharap ganti yang ada di sisi Allah di sorga kelak. Fahadha qad tajarana Allah wa amalah, maka orang ini, kelompok ini telah melakukan perniagaan dengan Allah dan melakukan muamalah dengan Allah. Wallahu la yudayyi'u ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Wala yakhibu ma'ahu man amala, dan tidak akan gagal orang yang bermuamalah dengan Allah. Bal yarba a'zamar riba, sebaliknya ia akan memperoleh keuntungan yang paling besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa ataakallahu khairan min, sesungguhnya tidaklah meninggalkan suatu karena takut kepada Allah melainkan Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang lebih baik darinya. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad. Dan Syekh Al-Albani mengatakan di dalam silsilatul ahadits dhaifah jilid yang pertama halaman 62, sanaduhu sahih ala syarti muslim, sanadnya sahih menurut syarat muslim, dan beliau mendhaifkan dengan lafaz yang lain. Adapun dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin ini adalah lafaz yang sahih. Fa hadza as-sha'im yu'ta fil jannah ma sya'a min ta'am wa syarab wa nisa. Maka orang yang berpuasa ini diberikan kepadanya di sorga apa saja yang ia mau berupa makanan, minuman dan para wanita. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah dengan sedap karena apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang lalu. Surah Al-Haqqah ayat 24. Qala Mujahidun wa ghayruh, Mujahid dan yang lainnya berkata, "Nazalat fis sha'imin." Yaitu ayat ini turun tentang orang-orang yang berpuasa. Wa fi hadits Abdurrahman ibn Samurah, dan di dalam hadits Abdurrahman ibn Samurah, "Alladhi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi manami." Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya di dalam mimpinya. Qal, ia berkata, "Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhazu 'atashan." Dan aku melihat seorang laki-laki dari kalangan umatku yang menjulurkan lidahnya karena haus. Kullama dana min haus muni'a wa turid. Setiap kali ia mendekat ke telaga, maka ia dihalangi dan diusir. Faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu wa arwah. Kemudian ia didatangi oleh puasa Ramadan, maka ia diberi minum dan membuatnya kenyang dengan minuman itu. Kharrajahu at-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tabarani. Dan hadis ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani. Bagaimana tertera dalam Dhaiful Jami As-Saghir, hadis nomor 2086. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin menjelaskan, "Ya qawm, ala khatibun fi hadha syahr ila rahman." Wahai segenap kaum, tidakkah ada orang yang mau berbicara kepada Zat yang Maha Pengasih di bulan ini, yang bermunajat kepadanya? "Ala raghibun fi ma addallahu lit-ta'in fil jinnah." Tidakkah ada orang yang mengharapkan, menginginkan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang taat di sorga? "Man yurid mulkal jinani falyada anhu tawani." Siapa yang ingin mendapatkan sorga, maka hendaklah ia meninggalkan perihal mengabaikan dan lemah. "Wal yakum fi zulmatil layli ila nuril qur'ani." Hendaklah ia bangun di dalam kegelapan malam menuju cahaya Al-Qur'an. "Wal yasil sawman bi sawmin inna hadzal 'aysha fani." Dan hendaklah ia menyambung puasanya dengan puasa yang lain. Sesungguhnya kehidupan ini fana. "Innamal 'aysu jiwarullah fi daril amani." Sesungguhnya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan di dekat Allah, di sorganya yang penuh rasa aman. Kemudian at-tabaqatus tsaniyah min as-sha'imin, saya ulangi, ini adalah perkataan Ibnu Rajab yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kelanjutan perkataan Ibnu Rajab, at-tabaqatus tsaniyah min as-sha'imin, yaitu kelompok yang kedua dari kalangan orang-orang yang berpuasa. "Man yasum fid dunya amma siwallah." Siapa yang berpuasa di dunia dari apa-apa selain Allah, yaitu menahan diri di dunia ini dari hal-hal selain Allah. "Fayahfadur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a wa yadhkuru al-mauta wal bila wa yuridu al-akhirah fa yatruku zinata ad-dunya." Dan perkataannya "fayahfadur ra'sa wa ma hawa" sampai "fayatruku zinata ad-dunya" ini diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu hadis yang di dalamnya tertera, "Antah gadar ra'sa wa ma wa'a." Jadi wa mawa'a terlebih dahulu yang disebutkan. Wa tahfadzul batna wa ma hawa wa tatadzakkarul mauta wal bila wa man arada al akhirah taraka zinatad dunya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ia menjaga kepala. Kepala wa ma wa'a. Wa ma wa'a yaitu apa yang terkumpul pada kepala berupa lisan, mata dan telinga. Yaitu menjaga anggota tubuh ini dari hal-hal yang tidak dihalalkan. Kemudian wal batna wa ma hawa. Kemudian menjaga perut dan apa yang bersambung dengannya, yaitu berupa kemaluan, kedua kaki, kedua tangan dan hati. Ini penjelasan ini disebutkan oleh Al-Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Demikian pula wa yadhkurul maut, dan ia mengingat kematian. Wal bila, al bila adalah engkau mengingat kesudahanmu, kondisimu di alam kubur ketika engkau menjadi tulang yang telah usang. Kemudian dia menginginkan akhirat, maka ia meninggalkan perhiasan dunia. Fahadha idu fitri, maka ini adalah hari raya kelompok ini. Yauma liqa'i rabbih, pada hari ia berjumpa dengan Rabbnya. Wa farhatihi bi ru'yatih, dan ketika ia bergembira melihat Rabbnya. Man shoma bi amrillah an syahawatihi bid dunya adrakaha ghadan fil jannah. Siapa yang berpuasa, ya maksudnya menahan diri dengan perintah Allah dari syahwat-syahwatnya di dunia ini, maka ia akan mendapatkan syahwat itu kelak esok hari di sorga. Wa man shoma an siwallah fa'iduhu yawma liqa'i. Dan siapa yang berpuasa, yaitu menahan diri dari apa-apa selain Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hari idnya adalah ketika ia berjumpa dengan Rabbnya. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang ditentukan Allah itu pasti akan datang. Wa huwa sami'ul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 5. Ya ma'syarat ta'idin, sumul yawm an syahawatil hawa litudriku idul fitri yawmal liqa'. Wahai segenap orang yang bertobat, berpuasalah pada hari ini. Tahanlah diri-diri kalian pada hari ini dari memperturutkan syahwat-syahwat atau hawa nafsu, agar kalian mendapatkan hal tersebut, agar kalian mendapatkan Eid al-Fitr, yaitu hari raya pada hari berjumpa dengannya, dengan Allah. Allahumma jammil bawatinana bil ikhlasi lak. Ya Allah, perbaguslah batin-batin kami dengan keikhlasan kepadamu. Wa hassin a'malaka bittiba' a'malana bittiba'i rasulik wa ta'addub bi adabih, dan perbaguslah amalan kami dengan mengikuti rasulmu dan beradab dengan adab-adabnya. Allahumma aitibna minal ghafalat. Ya Allah, sadarkanlah kami dari kelalaian-kelalaian. Wa najjina minad darakat, dan selamatkanlah kami dari kedudukan-kedudukan yang rendah, yang hina. Wa kaffir 'annal adzunub wassayyi'at, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin al-ahya'i minhum wal amwat. Ampunilah kami, orang-orang tua kami, dan segenap kaum muslimin yang hidup di antara mereka dan yang sudah meninggal dunia. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Zat yang Maha Pengasih. Wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian pembahasan yang terakhir dari majelis yang ke-11, yaitu tentang adab-adab puasa yang dianjurkan. Dengan demikian selesai pembahasan tentang adab-adab yang wajib, demikian pula adab-adab yang dianjurkan ketika seseorang berpuasa. Wallahu ta'ala a'la wa'alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.